oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarakumullah, kita akan memulai untuk membacakan Risalatun fi Zakah yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz alaihi rahmatullah, yang mana beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Setelah beliau memulai dengan lafaz basmalah, beliau membuka risalah ini dengan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan amma ba'd. Kemudian yang setelahnya, fa innal ba'itha li kitabati hadhihi ar-risalah huwa an-nushu wat-tadhkiru bi fardhiyati atau bi faridati az-zakah. Sesungguhnya apa yang mendorong aku untuk menulis risalah ini adalah nasihat dan bahan pengingat yang ingin aku sampaikan kepada seluruh kaum muslimin yang berkaitan dengan faridhatiz zakah, diwajibkannya zakat pada pundak-pundak kaum muslimin. Amanah besar dari Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita lalaikan. Allati tasahal bihal katsiru minal muslimin, yang mana dari perkara zakat ini banyak sekali dari kalangan kaum muslimin yang bermudah-mudahan untuk tidak mengeluarkannya, untuk tidak mengamalkannya. Falam yukhrijuha 'alal wajhil masyru' ma'a idhami sya'niha. Mereka tidak mengeluarkan sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal zakat ini adalah perkara yang sangat agung, perkara yang sangat besar, amalan saleh yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada seorang hamba. Di antara kaum muslimin, bentuk tasahul mereka, bermudah-mudahannya mereka dalam perkara zakat ini adalah ketika mereka hanya sekedar melihat berapa nominal yang harus saya keluarkan untuk zakat tahun ini, dibayar begitu saja tanpa ada usaha dari mereka untuk mencari apakah yang demikian ini diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah, atau bahasa lain dalam ahli fikih shadaqatul fitrah, dikeluarkan dengan uang, apakah diperbolehkan, apakah sah, apakah mencukupi, apakah telah menggugurkan kewajiban saya, dan yang seterusnya, tanpa mereka mencari tahu akan hal tersebut. Langsung dengan nominal yang ada, ini saya keluarkan zakat fitrah saya dan keluarga-keluarga saya. Maka kata beliau, ini termasuk bentuk tasahul, bentuk bermudah-mudahannya seorang muslim dalam menjalankan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zakat ini adalah amalan yang sangat besar, amalan yang sangat agung. Wa kaunuha ahadu arkan islamil khamsah, dan kita telah mengetahui bersama bahwa zakat ini merupakan salah satu dari rukun yang lima yang merupakan pondasi keislaman seorang muslim. Allati la yastaqimu bina'uhu illa 'alaiha, yang mana bangunan Islam, pondasi keislaman seorang muslim tidak akan bisa tegak kecuali dengan lima perkara tersebut. Salah satunya adalah az-zakah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima perkara. Hadis yang telah kita hafalkan dan ketahui bersama. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini pondasi yang pertama, dua kalimat syahadat. Wa iqamus shalah, mendirikan salat. Wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Wa shaumi ramadan, menunaikan puasa ramadan. Wa hajjil bait, dan yang kelima adalah berhaji ke Baitullahi al-Haram. Muttafaqun ala sihatihi, hadis yang disepakati kesahihannya oleh para ulama. Wa fardhu zakati ala al-muslimin min adhhari mahasinil islami wa riayatihi li syu'uni mu'taniqihi. Dan kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan zakatnya, ini merupakan tata cara yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada setiap hambanya. Dengan hikmah-hikmah yang ada, seorang muslim akan mendapati faidah, seorang muslim akan mendapati hikmah dari diwajibkannya zakat terhadap diri-diri mereka. Likatsrati fawaidiha, karena ketika seorang muslim sudah mengeluarkan zakatnya, banyak sekali faedah yang akan dia rasakan. Wa masisu hajati fuqara'il muslimina ilaiha, dan zakat ini juga terlihat amalan yang sangat agung, amalan yang sangat besar, karena al-fuqara adalah orang-orang yang sangat membutuhkan terhadap shadaqatul fitrah tersebut, terhadap zakatul fitrah dari setiap muslim tersebut. Famin fawaidiha, dan di antara faedah yang akan dirasakan ketika seorang muslim mengeluarkan zakatnya adalah tathbitu awasiril mawaddati bainal ghaniyyi wal faqir. Ketika zakat tersebut telah dikeluarkan, maka akan nampak, akan terlihat perhatian yang dimiliki oleh mereka, orang-orang yang kaya, al-ghani, al-agniya, kepada orang-orang fakir, al-fuqara. Jadi orang-orang agniya, orang-orang yang kaya itu bukan orang yang acuh tak acuh, bukan orang yang cuek, tapi mereka adalah orang yang perhatian dengan saudara-saudara mereka dari kalangan al-fuqara, dari kalangan orang-orang miskin. Jadi mereka memberikan perhatian tersebut, dan hal ini dirasakan oleh saudara-saudara mereka dari kalangan fuqara. Oh, ternyata saudara-saudara saya sesama muslim yang kaya itu perhatian dengan kami. Ternyata mereka adalah orang-orang yang peduli dengan kami. Ini akan menimbulkan rasa cinta, akan menimbulkan rasa mahabbah. Kenapa? Li'annan nufusa majbulatun ala hubbi man ahsana ilaiha. Karena jiwa seorang muslim atau jiwa seorang manusia secara umum akan condong kepada orang-orang yang berbuat baik kepada dirinya. Siapapun itu, diberikan bantuan, diberikan nominal uang sekian dan yang seterusnya, maka seorang akan terasa, oh dia perhatian dengan saya, dia peduli dengan saya. Maka otomatis hati ini akan condong kepada orang tersebut. Oleh karenanya kenapa al-mal itu dinamakan dalam bahasa Arab dengan al-mal. Al-mal itu dari kata mail, mailun, sesuatu yang condong. Kalau hati seorang manusia itu kecondongannya terus kepada harta benda, dan ini merupakan tabiat dasar, ini merupakan tabiat dasar yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan, sunnatullah. Ini adalah ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia sangat mencintai, hubban jamma disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, manusia itu sangat-sangat mencintai yang namanya harta benda, yang namanya perkara-perkara dunia ini. Maka disebutkanlah al-mal di dalam bahasa Arab dengan malan. Karena hati seorang muslim, hati seorang manusia akan terus condong kepada harta tersebut. Dia sudah mendapatkan satu lembah emas, maka dia akan mencari lembah yang kedua. Dia sudah mendapatkan lembah yang kedua, dia akan mencari lembah yang ketiga. Dia sudah dapatkan lembah yang ketiga, dia akan cari lembah yang keempat, demikian seterusnya. Dia sudah sukses dalam bisnis ini, dia akan cari bisnis yang kedua. Sukses bisnis itu, dia akan cari bisnis yang ketiga terus. Karena hati kita memang condong kepada perkara-perkara duniawi, terkhusus harta benda yang disebut dengan al-mal di dalam bahasa Arab. Maka ketika orang-orang kaya memberikan sadaqatul fitrahnya, memberikan zakatul malnya kepada orang-orang yang membutuhkan, al-fuqara wal masakin, maka otomatis kecintaan dari kalangan al-fuqara wal masakin akan timbul dan tumbuh kepada saudara-saudara mereka yang lebih rezekinya dibandingkan mereka. Ini faedah yang pertama. Kenapa Islam mengajarkan ukhuwah al-islamiyah antara al-ghani dengan al-faqir. Jadi tidak ada kesenjangan sosial di dalam Islam. Kesenjangan sosial itu adanya pada perkara-perkara duniawi yang mana itu merupakan kiblat yang dimiliki oleh mereka, orang-orang barat. Adapun kaum muslimin yang kiblatnya Al-Quran, yang kiblatnya sunnah Nabi SAW, tidak ada yang namanya kesenjangan sosial. Karena kesenjangan sosial adalah sesuatu yang menandakan al-agniya tidak peduli dengan adanya orang-orang miskin di sekitarnya, al-fuqara, biarkan. Dan mereka akan hidup kepada satu cara atau satu metode yang namanya nafsi-nafsi. Diri-diri saya sendiri. Dia miskin, ya dia miskin. Dia silahkan mau usaha, dia silahkan mau bekerja. Jangan hanya sekedar minta-minta, jangan hanya sekedar mengemis. Ini mereka-mereka yang berkiblat dengan kiblatnya barat. Tidak ada perhatian kepada orang-orang fuqara, tidak ada perhatian kepada al-masakin. Dan Islam sangat jauh dari perkara tersebut. Islam adalah agama syariat mulia yang mengajarkan untuk kita peduli kepada orang lain, untuk kita perhatian kepada orang lain, terlebih orang-orang yang membutuhkan. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, kata beliau, wa minha tathhirun nafsi wa tazkiyatiha. Tathhirun nafsi wa tazkiyatuha. Ketika zakat itu bisa mensucikan, bisa membersihkan jiwa-jiwa seorang muslim. Jiwa seorang muslim akan bersih, ditathhir, ditazkiyah, disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jiwa kita ini kotor dengan sifat tamak, kotor dengan sifat rakus, kotor dengan kemaksiatan, kotor sekian banyak kotoran-kotoran, kemaksiatan-kemaksiatan. penyelisian-penyelisian syariat lah ada pada jiwa kita. Bagaimana cara kita untuk mensucikan jiwa tersebut dengan cara mengeluarkan harta-harta yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal bu'du biha an khuluqi syuhhi wal bukhli, dan zakat itu juga bisa melatih jiwa seorang muslim agar jauh dari akhlak yang jelek yang namanya al-bukhul wasyuh, bakhil, kikir, pelit. Asyuh demikian maknanya. Jadi dengan adanya zakat fitrah, dengan adanya zakatul mal, ya insyaallah ta'ala akan kita bahas masing-masingnya, akan menimbulkan kesucian, membersihkan jiwa-jiwa kita yang kotor. Jiwa kita rakus, tamak dengan harta benda yang ada. Seakan-akan semua harta yang ada di hadapan kita itu untuk kita semuanya. Tidak ada haknya orang miskin. Tidak ada haknya tetangga kita yang membutuhkan. Tidak, ini milik saya semuanya. Saya yang letih bekerja, saya yang letih sudah mengolah usaha ini, saya yang sudah capek mengolah bisnis ini. Ada apa orang yang di luar sana tidak ada sangkut pautnya dengan bisnis saya berikan. Ini ketamakan jiwa seorang muslim. Maka dengan adanya syariat Islam yang namanya zakah, zakatul fitrah secara khusus, membersihkan hal ini. Ini loh, dikeluarkan sekian kilo beras, 3 kilo beras ketika akhir bulan Ramadan, atau mungkin bisa tanggal 28-29, insya Allah akan kita bahas. Ini beras hak kamu, wahai saudaraku dari kalangan fuqara, ini beras hak kamu, ini terus diberikan. Artinya itu semua bisa mensucikan dan membersihkan jiwa-jiwa seorang muslim. Kama asyara al-Quranul Karim, sebagaimana hal tersebut telah diisyaratkan oleh Al-Quranul Karim ila hadzal ma'na fi qawlihi ta'ala, kepada tujuan dan faedah ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah wahai Muhammad alaihi salatu wassalam dari harta-harta mereka, amwalihim agniya minal muslimin, orang-orang kaya dari kalangan muslimin. Ini dhamirhum di dalam ayat ini kepada al-agniya minal muslimin. Khudh min amwalihim sadaqatan, ambillah harta-harta dari kalangan kaum muslimin dalam bentuk sedekah mereka, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang mana zakat tersebut, sedekah tersebut bisa mensucikan dan membersihkan jiwa-jiwa mereka. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga yang disebutkan oleh beliau alaihi rahmatullah wa minha, ta'widul muslimu sifatul judi wal karami wal atfi ala dzil hajah. Zakat tersebut bisa memberikan kebiasaan pada seorang muslim agar mereka memiliki sifat dermawan, agar mereka memiliki sifat al-karom, murah, ringan tangan, dan mereka memiliki perhatian yang lebih kepada orang-orang yang membutuhkan, dil hajah. Jadi dengan adanya zakat tersebut bisa melatih diri seorang muslim untuk memiliki sifat kedermawanan yang lebih. Yang ketiga itu merupakan satu amalan atau satu sifat yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang sudah seyogianya kita yang mengatasnamakan diri kita atau menisbahkan diri kita kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam harusnya memiliki sifat ini, al-karam, al-jud, dermawan, senang memberi, ringan tangan, tidak pelit. Seperti yang kita telah ketahui bersama, Nabi sallallahu alaihi wasallam fakirnya tidak ada yang bisa mengalahkan, fakir sekali Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bersamaan dengan itu, ma'adzalik, ketika ada seorang Arab Badui memegang kerah belakang beliau, kerah jubah beliau dipegang oleh orang-orang Arab Badui tersebut, ya Muhammad, dengan nada yang keras lagi, tidak ada adab, karena terkenal orang-orang Arab Badui pedalaman memang orangnya belak-belakan. Tidak ada basa-basi, tidak ada memohon, ya Rasulullah, ya. Tidak ada, mereka orangnya kasar. Orang-orang yang notabene-nya pekerjaannya adalah menggembala onta. Karena onta itu kasar, mereka pun jadi kasar. Sampai Nabi SAW pun dikasari oleh mereka. Tapi Nabi maklum, wajar mereka adalah orang-orang yang berasal dari arah pedalaman. Tidak Nabi marah, kamu tidak adab, kamu tidak punya sopan santun, kamu. Tidak, Nabi SAW memaklumi keadaan tersebut. Ditarik jubah Nabi atau kerah jubah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Muhammad, i'tini malak. Wahai Muhammad, berikan kepadaku hartamu. Nabi fakir. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha 3 bulan berturut-turut tidak memiliki makanan yang bisa dimakan kecuali al-aswadan, air kurma 3 bulan berturut-turut. Bayangkan ikhwati fillah ya rahakumullah. Kita mungkin 5 hari, 2 hari, 7 hari, 10 hari. Makan air dengan kurma saja sudah bosan. Kadang-kadang kita sudah mungkin wal'iyadzubillah sampai kepada tahap mencela Allah. Apa ini Allah? Saya tidak diberikan rezeki. Dan yang seterusnya. Mencak-mencak. Takdir ini dihabisi, dimaki-maki. Tapi Nabi SAW memberikan panutannya. Bagaimana ketika beliau SAW dalam kondisi tersebut. Beliau mampu untuk menguasai dunia ini. Beliau mampu menjadi pemimpin. Beliau mampu memiliki sekian banyak harta benda kekayaan yang ada di sisi mereka kufar Quraisy diberikan oleh Nabi, diberikan kepada Nabi SAW oleh mereka, ditawarkan, Muhammad, apa yang kamu inginkan? Harta benda kita kumpulkan untuk kamu, tapi satu syaratnya apa? Berhenti mendakwakan Islam. Gak usah kamu bawa Islam, gak usah kamu bawa tauhid, gak usah kamu bawa yang berkaitan dengan al-ukhuwah, yang berkaitan dengan la ilaha illallah, yang berkaitan dengan la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak usah, biarkan kami menyembah berhala-berhala kami. Persaudaraan Islami tidak usah kamu bahas. Biarkan kami bersama dengan orang-orang yang kami cintai. Biarkan kami bersama dengan Lata, Uzza, Manasalah, Ukhra, Thalithatul Ukhra dan yang seterusnya. Ini yang mereka inginkan. Apa yang kamu inginkan wahai Muhammad? Semuanya akan dipenuhi. Tapi tidak dimaukan atau tidak dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang menjadi tawaran-tawaran mereka, tidak diterima sama sekali oleh Nabi. Tetap pada kefakiran beliau 3 bulan berturut-turut makan hanya air dan kurma. Tapi ketika seorang Arab Badui tadi, ya Muhammad, a'tini malak, a'tini min malik, dalam riwayat yang lain, berikan hartamu wahai Muhammad, diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa butir dirham, beberapa logam dinar yang ada di sisi beliau alaihi salatu wassalam. Lihatlah bagaimana keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam yang sangat ringan tangan, sangat dermawan. Dan kedermawanan beliau telah kita bahas bahwa ketika masuknya bulan Ramadan jauh-jauh lebih bertingkat lagi dari kedermawanan di hari-hari biasanya. Maka dengan adanya zakat akan membiasakan jiwa seorang muslim memiliki kedermawanan. Biasa untuk dia memberikan sekian kilo beras kepada saudaranya yang membutuhkan. Mudah bagi dia untuk memberikan sekian karung beras untuk melihat ketika melihat saudaranya membutuhkan, ketika melihat saudaranya tidak memiliki. Mudah. Bukan hanya pada momen-momen tertentu, bukan hanya pada waktu-waktu diwajibkannya zakat. Tapi di waktu-waktu yang lain, Islam menginginkan faedah ini ada. Ketika mereka juga terbiasa untuk mengulurkan tangannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Wa minha, di antara faedah dari diwajibkannya zakat ini kepada setiap muslim, istijlabul barakah wa ziyadati wal khalf minallahi jalla jalaluh. Zakat tersebut bisa mendatangkan keberkahan yang banyak. Bisa pula mendatangkan tambahan rezeki. Bisa pula mendatangkan ganti yang berlipat ganda dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kama qala taala, sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin" atau "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin". Apapun yang kalian nafkahkan, apapun yang kalian sedekahkan, apapun yang kalian zakatkan kepada orang-orang yang membutuhkan, apapun itu bentuknya, fahuwa yukhlifu, Allah Subhanahu wa taala lah yang akan mengganti harta-harta yang telah kalian keluarkan tersebut. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling baik dalam memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Maka ikhwati fillah yarakumullah, pada saat kita mengeluarkan zakat fitrah atau zakatul mal atau as-sadaqah at-tatawwu, maka yang kita harapkan adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mana qasad sadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta seorang muslim ketika dia keluarkan untuk bersedekah. Zahirnya memang berkurang, dia memiliki uang 100.000, dia keluarkan 10.000, zahirnya berkurang menjadi 90.000. Tapi harus dia yakini bahwasanya hakikatnya yang saya keluarkan ini tabungan saya untuk di akhirat nanti. Hakikatnya yang saya keluarkan ini, yang saya harapkan adalah keberkahan dari rezeki saya. 90 ribu berkah itu jauh lebih baik dibandingkan 100 ribu tapi tidak berkah. Kenapa? 90 ribu berkah bisa menutupi kebutuhan ini, kebutuhan itu, kebutuhan ini. Tertutupi semuanya. Kita menjadi orang yang paling kaya di dunia ini tanpa perlu mengemis kepada orang lain dengan uang 90 ribu. Berkah. Dibandingkan mereka yang memiliki uang 100 ribu atau mungkin lebih dari itu, 1 juta, 10 juta, miliar, triliun dan yang seterusnya, tapi enggak berkah. Tahu-tahu hilang uangnya kemana? Enggak jelas kemana. habis dipakai untuk biaya rumah sakit misalkan, habis dipakai untuk biaya berobat, habis dipakai untuk wisata kesini, nggak kemana, nggak tahu kemana, tahu-tahu ketika akhir bulan ada saja yang kurang di rumahnya, ada saja yang belum tertutupi kebutuhannya, nggak berkah. Berbeda dengan harta yang berkah, orang yang memiliki harta yang berkah dia tidak akan membutuhkan bantuan dari orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala menjadi walinya, Allah subhanahu wa ta'ala yang mencukupi kebutuhan-kebutuhannya. Makanya di sini ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberkahi harta-harta seorang muslim, tenang hamba tersebut tanpa dia panik. Apa yang dia miliki nampaknya kurang, nampaknya saja kurang, tapi walhamdulillah semua kebutuhannya terpenuhi, walhamdulillah tidak membutuhkan belas kasih dari orang lain, tidak butuh dia datang ke pintu-pintu orang lain mengemis dan yang seterusnya, karena berkah tadi walhamdulillah. Maka Nabi SAW senantiasa mencontohkan akan hal ini, keberkahan yang paling penting dalam rezeki seorang hamba. Bukan banyak tidaknya, bukan banyak sedikitnya, tapi berkah atau tidaknya, itu yang menjadi poin dalam target kita menuju kehidupan akhirat. Jadi yang kita targetkan bagaimana harta-harta kita ini berkah, bagaimana ilmu-ilmu kita ini berkah, bagaimana perjalanan kita menuju Allah berkah. Karena kalau sudah berkah, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menjamin semuanya. Maka salah satu cara untuk menurunkan keberkahan yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kepada keluarga kita, kepada harta-harta kita, kepada ilmu-ilmu kita, zakatkan. Begitu pula ilmu, ilmu jangan ditanam sendiri, ilmu disampaikan kepada orang lain, sedekahkan ilmu itu. Ini satu ilmu yang telah kita ketahui, sampaikan kepada anak istri kita, sampaikan kepada orang tua kita, tentunya dengan hikmah, sampaikan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita, akan nampak berkah ilmu tadi. Begitu pula harta, jangan ditanam sendiri, jangan dipegang sendiri, berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, maka harta tersebut akan nampak berkahnya. Walaupun terlihat sedikit, akan tetapi keberkahan itu akan membuat banyak apa yang di luar logika manusia. Ikhwati fillah yarhamakumullah, dijelaskan oleh beliau, wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih, begitu pula ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih, yaqulullah azza wajal, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam hadis, na adam anfiq nunfiqu alayka. Ini ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, ya bna adam, wahai anak cucu Adam, wahai manusia, anfiq, berinfaklah kalian, keluarkan harta benda kalian, sedekahkan. Apa balasannya? Nunfiqu alaika, kami akan berinfak kepadamu, kami akan berikan rezeki lebih kepadamu, kami akan berikan keberkahan atas harta-hartamu. Ya bna adam anfiq nunfiqu alaika, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala dalam haditsul qudsi, ila ghairi dzalika minal fawaidil katsira, dan faedah-faedah lain dari kewajiban zakat pada seorang muslim banyak, tidak bisa disebutkan satu persatu. Maka ikhwati fillah yarakumullah, hakikat zakat yang diwajibkan kepada kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang alhamdulillah memiliki sekian kelebihan rezeki, sekian banyak limpahan rahmah dari Allah, limpahan karunia, limpahan nikmat, tidak ada yang bisa kita kerjakan kecuali bersyukur, bersyukur, bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu caranya infak, sedekah, zakat, itu untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada pada harta-harta kita, dan untuk mendatangkan rahmat, keberkahan yang berlipat-lipat ganda dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena logika manusia ketika kita jadikan sebagai Tuhan, logika manusia, perhitungan manusia, perekonomian, sarjana ekonomi misalkan, hitung-hitungannya pintar, akuntansi dan yang seterusnya, pintar hitungannya, kalau masuk ke sekian, keluarnya sekian, masuk sekian, keluarnya sekian, hitungannya pintar. Tapi hal ini tidak bisa dipraktekkan dalam amalan soleh. Kalau dalam perkara dunia, membangun misalkan tempat wudu, yang diperlukan sekian, sudah keluar sekian, kurang sekian, ma'gul. Ini perkara dunia. Kata Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih paham tentang perkara-perkara dunia kalian, urusan-urusan dunia kalian, silahkan kerjakan, gak ada masalah. Buat pesawat, buat masjid, bangun ini, bangun itu, silahkan, gak ada masalah. Dengan perhitungan yang teliti, kalau perlu menyewa sekian akuntan untuk mencoba, tidak boleh ada rugi, harus bangunan ini selesai dengan dana sekian dan dana yang seterusnya, perkara dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau perkara ini kita masukkan kepada amalan soleh, gaji saya sekian, kalau saya keluarkan sekian untuk sedekah berarti tinggal sekian. Tinggal sekian ini saya untuk beli susu anak-anak, saya untuk beli popok, saya untuk beli ini, beli itu, habis. Berarti sedekah ini harus saya kurangi. Itu matematika dunia. Enggak bisa kita praktekkan. Allah Subhanahu wa taala yang menjamin, kita harus yakin. Logika manusia terlihatnya secara nyata memang berkurang, akan tetapi lihatlah keberkahan yang ada. Dan ketika kita ikhlas bersedekah, berinfak, maka kebutuhan yang ada di tengah-tengah keluarga kita, istri-istri kita, anak-anak kita akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditutupi bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa taala memiliki cara. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ketika seorang bertakwa kepada Allah dan ketakwaan itu mengantarkan dia untuk ringan tangannya, mudah memberi sedekah, sedekah, sedekah ringan, maka Allah Subhanahu wa taala yang menjamin wa yarzuquhu. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki padanya min haitsu la yahtasib, dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Tahu-tahu kebutuhan ini tertutupi. Tahu-tahu kebutuhan ini sudah ada yang menanggung. Tahu-tahu semuanya tanpa kita sangka. Ini permainan Allah Subhanahu wa taala. Aturan yang dimiliki oleh Allah Jalla Jalaluh yang tidak bisa logika manusia diterapkan pada perkara tersebut. Logika manusia tempatnya dunia. Enggak bisa logika manusia masuk ke dalam akhirat. Logika manusia ini harus tunduk dengan Al-Quran, harus tunduk dengan As-Sunnah. Enggak bisa dijadikan sebagai Tuhan logika-logika manusia, perhitungan-perhitungan manusia. Maka khotibillah ya'akumullah, itu beberapa faedah yang disebutkan oleh beliau yang berkaitan dengan kewajiban zakat seorang muslim. Jadi jangan sampai dari kita ada yang meremehkan zakat ini, perkara wajib yang menjadi salah satu dari pondasi keislaman seorang muslim. Apabila satu pondasi ini roboh, tidak kokoh, tidak kita seriusi dalam membangunnya, maka siap-siap bangunan Islam yang ada di diri kita akan cepat rapuh, wal'iyadzubillah. Kemudian kata beliau, waqad ja'al wa'idu syadid, dan di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ancaman yang sangat keras. Fi haqqi man bakhila biha, terhadap orang-orang yang bakhil, terhadap orang-orang yang kikir, terhadap orang-orang yang pelit untuk mengeluarkan hartanya, yang hakikatnya itu merupakan hak dari al-fuqara yang berada di sekitar dia. Aw qassara fi ikhrajiha, atau berat, dia merasa berat untuk mengeluarkan zakat tersebut. Kenapa bulan Ramadan datang lagi? Kenapa bulan Ramadan sudah selesai? Saya harus mengeluarkan satu karung beras lagi. Satu karung beras ini kalau perhitungan saya bisa dipakai untuk 2 bulan, 3 bulan keluarga saya. A'udzubillahi minadh-dhalali wal hawa. Hati-hati, ini perhitungan logika manusia. Satu karung beras yang kita sedekahkan al-fitr, yang kita zakat al-fitr, itu bisa menjadi berlipat-lipat ganda nanti. Tahu-tahu ada saja yang memberikan. Tahu-tahu semuanya Allah Subhanahu wa taala, rahasia Allah. Tidak bisa kita bermain logika dalam perkara ini. Khawatifillahi ra'akumullah. Jangan terlalu berpikir. Satu karung ini eman juga. Sayang kalau saya keluarkan. Akhirnya dikurangi. Jangan. Ayo kita royal dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan limpahan rezekinya, limpahan karunia-Nya kepada kita. Aw qassara fi ikhrajiha, dia merasa berat ketika mengeluarkan kewajiban tersebut, mengeluarkan zakat tersebut. Hati-hati. Akan mendapatkan ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allahu taala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah, fabashshirhum bi'adzabin alim." Walladzina yaknizun, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang selalu mengumpulkan adh-dhahaba wal fiddah, harta-harta benda mereka, baik berupa emas, berupa perak, berupa uang dan yang seterusnya. Semuanya harta-harta benda yang mereka miliki dikumpulkan. Kumpulkan, tabung terus. Enggak ada niat untuk dikeluarkan. Keluar itu enggak ada, yang ada masuk. Alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha, dia tidak memiliki niat untuk mengeluarkan, membersihkan harta-harta yang telah Allah Subhanahu wa taala rezekikan padanya, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang demikian modelnya, kata Allah Jalla Jalaluhu, fabashshirhum, berikanlah kabar gembira pada mereka. Berikan kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Harta mereka tambah banyak. Kabar gembiranya apa? Mereka menjadi orang terkaya di muka bumi? Bukan. Kabar gembiranya, kata Allah Jalla Jalaluhu, bi'adzabin alim, mereka akan mendapatkan azab yang pedih di neraka, wal'iyadzubillah. ini salah satu bentuk metode di dalam Al-Quranul Karim. Ini tariqah, salah satu bentuk cara ketika Allah subhanahu wa ta'ala ingin memperingatkan hamba-hambanya dari sifat, secara khusus dari ayat ini, kebakhilan, sifat kikir. Nampaknya kan orang yang memiliki sekian banyak harta, memiliki perbendaharaan yang luar biasa, berlimpah, uangnya sampai gak bisa dihitung nomor serinya katanya, saking banyaknya, nomor serinya gak bisa dihitung, saking bertumpuk-tumpuknya, sampai di bank mungkin butuh 2-3 bank untuk menampung uangnya. Wah, luar biasa. Fabashirhum, berikan mereka kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Mereka menjadi orang terkaya di muka bumi? Bukan. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ini kabar gembiranya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Artinya perkara yang ada di dunia, kebahagiaan yang ada di dunia, tidak bisa dikiaskan. Kamu bahagia di dunia, pasti kamu bahagia di akhirat. Kamu kaya di dunia dengan sekian banyak nominal uangmu, sampai uang serinya tadi tidak bisa dihitung, kamu nanti di akhirat akan menjadi orang yang paling kaya juga. Tidak. Kebalikannya, ketika dia terus mengumpulkan dan tidak mau membersihkan harta-hartanya yang kotor tersebut, wal'iyadzubillah, maka dia akan mendapatkan kabar gembira berupa azab yang pedih dari Allah, wal'iyadzubillah. Sebabnya satu, wala yunfiqunaha, mereka tidak mau mengeluarkan, mereka tidak mau menginfakkan, mereka tidak mau mensedekahkan harta-harta yang mereka dapatkan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang apa pelajaran, ikhwati fillah ya rahimakumullah, dari kisah Qarun. Qarun yang begitu kayanya luar biasa, begitu melimpah hartanya, tapi ketika dia sombong, ketika dia congkak, jangankan mengeluarkan infak, jangankan mengeluarkan sedekah, mengakui itu dari Allah saja tidak mau. Innama utituhu ala ilmin indi, kata dia. Ini semua aku dapatkan, harta benda ini aku dapatkan karena kepintaran aku, jerih payahku, bisnisku, uletku dalam menguasai ini semua, dalam mengontrol ini semua, semuanya karena dia sendiri, bukan andil Allah subhanahu wa ta'ala. Kufur, kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Qarun. Tidaklah kita mengambil pelajaran dari kisah Qarun yang akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menenggelamkan Qarun bersama harta benda yang dia miliki. Allah gak butuh harta benda Qarun walaupun sebanyak itu. Yang dikisahkan saat kunci gudangnya saja, satu kunci gudangnya itu tidak bisa dibawa, tidak bisa dibopong oleh satu orang. Harus 7 orang yang membawa, 7 orang yang badannya besar-besar. Saking besarnya kunci, saking beratnya kunci gudangnya Qarun, apalagi isi gudangnya. Tapi Allah tidak butuh. Allahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha kaya. Allah tidak butuh harta-hartanya Qarun, saat harta-hartanya semuanya ditenggelamkan di dalam bumi, wal'iyadzu billah. Enggak mau mensyukuri, bahkan cenderung kufur kepada Allah, wal'iyadzu billah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Disebutkan jenis azab yang akan didapati oleh mereka, orang-orang yang kikir, orang-orang yang bakhil, yang banyak menahan harta-hartanya, banyak berpikir keras. Ini kalau saya keluarkan saya akan rugi. Ini kalau saya banyak berpikir keras, banyak menuhankan logikanya, diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, pada hari itu Allah subhanahu wa ta'ala akan mengazab mereka di neraka jahannam. Dengan apa? Fatukwa biha jibahuhum. Allah subhanahu wa ta'ala akan menyetrika, dipanas, setrika yang panas akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan azabnya kepada mereka-mereka yang kikir. Jibahuhum, di jidat-jidat mereka. Junubuhum, di pinggiran badan-badan mereka. Waduhuruhum, dan punggung-punggung mereka. Badannya, jasadnya, jasmaninya, yang selama ini merasakan kenikmatan-kenikmatan duniawi, dia bisa makan apa yang dia makan, dia bisa pakai apa yang dia pakai, dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, semuanya karena harta yang melimpah, karena harta yang banyak. Tapi semuanya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ketika di akhirat tidak memiliki faedah sedikit pun. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengazab mereka dengan setrika yang panas yang akan menguliti, menyiksa jasmani-jasmani mereka, tubuh-tubuh mereka. Hadza ma kanaztum li anfusikum. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ini yang telah kalian kumpulkan selama ini untuk diri-diri kalian. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah apa yang telah kalian kumpulkan selama ini. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, mengumpulkan harta benda tanpa adanya niat untuk bersedekah, ini yang tercela. Jangan disalahartikan, berarti Islam tidak mengajarkan untuk menabung, berarti Islam tidak mengajarkan untuk menjadi seorang yang kaya. Salah. Islam menganjurkan untuk menjadi seorang yang kaya. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memperlihatkan bagaimana sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang berada dan dengan keadaan kekayaan tersebut, dengan adanya harta benda yang melimpah tersebut, mereka berlomba-lomba untuk bersedekah. Mereka berlomba-lomba untuk mengeluarkan hartanya. Sampai datang orang-orang miskin di hadapan Nabi. Kami kalah dengan mereka ya Rasulullah. Mereka bisa bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Artinya apa? Islam ridha dengan mereka, orang-orang kaya, tidak dicela oleh Nabi. Mereka akan mendapatkan azab nanti di neraka. Kalian tenang saja. Tidak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terpilih diberikan ini harta, ini dibukakan dunia untuk kamu, ini dibukakan harta benda untuk kamu. Ini semuanya tidak tercela menjadi seorang yang kaya di dalam al-Islam. Akan tetapi yang tercela adalah ketika dia menahan, ketika dia bakhil, ketika dia kikir dari mengeluarkan harta tersebut. Ingatlah harta tersebut ada hak orang-orang miskin, al-fuqara wal-masakin. Dari situ yang harus dikeluarkan, yang harus ditunaikan hak-hak tersebut. Maka ketika dia tidak mau menggubris hak-hak fuqara wal-masakin, disitulah Islam sangat mencela keadaan yang demikian. Kemudian kata beliau, hafidhahullah atau alaihi rahmatullah, fakullu mal, maka semua harta benda, la tuadda zakatuhu fahuwa kanzun yu'adzaw bihi sahibuhu yaumal qiyamah. Semua harta benda, apapun bentuknya, bukan hanya uang, bukan hanya emas, bukan hanya perak, bukan hanya pakaian, semua harta benda yang ada di muka bumi ini, apabila hanya dikumpulkan, dikumpulkan, dikumpulkan, tidak ada niat untuk dia keluarkan, sedekahkan, infakkan, maka akan menjadi sebab seorang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah, wal'iyadzu billah. Kama dalla ala dzalika alhadithus sahih anin nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal tersebut disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi haqqaha illa idza kana yaumul qiyamati suffihat lahu safa'ih min narin fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam. Tidaklah mereka para pemilik emas, tidaklah mereka para pemilik perak, yakni orang-orang yang memiliki harta benda yang berlimpah, mereka-mereka yang memiliki rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang melebihi batas hajatnya, artinya mereka orang-orang yang kaya, la yu'addi haqqaha, dalam keadaan mereka tidak mengeluarkan haknya, yakni hak-hak fuqara wal masakin, ditahan terus, illa idza kana yaumul qiyamah, kecuali nanti mereka akan datang di hari kiamat, suffihat lahu safa'ih min nar, akan disiapkan kepada mereka azab-azab dari api neraka, wal iyadzu billah, fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam, maka mereka akan disetrika oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanaskan badan-badan mereka, tubuh-tubuh mereka dari neraka jahannam, wal'iyadu billah, fayukwa biha jambuhu, Allah Subhanahu wa taala akan azab bahagian samping dari tubuhnya, wajabinahu wadhuhrahu, kemudian bahagian kepalanya pun akan disiksa oleh Allah, akan dipanaskan, akan disetrika oleh Allah, begitu pula bahagian punggungnya, kullama barudat u'idat lahu fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasanah, ketika sudah mulai mendingin apa yang Allah Subhanahu wa taala panaskan tadi, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala setrika tadi dari kulit-kulit badannya, setiap dingin akan dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dingin dikembalikan lagi, sudah mulai mendingin dikembalikan lagi, disetrika lagi, mulai mendingin dikembalikan lagi, disetrika lagi, terus dipanaskan, terus disiksa dia di yaumul qiyamah, wal iyadzu billah, karena la yuaddi haqqaha, tidak mengeluarkan hak-hak dari harta benda tersebut, fayara sabilahu, maka ketika itu dia sampai kepada tahapan putus asa dan dia tidak memiliki lagi harapan untuk bisa selamat dari azab, karena setiap sudah mulai mendingin kulitnya, disiksa lagi oleh Allah, terus disiksa lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, terus disiksa lagi oleh Allah Jalla wa ala, imma ilal jannah wa imma ilan nar, maka akhirnya dia berputus asa, bingung, dia memandang dirinya, menyesal dengan penuh penyesalan, apa mungkin saya masuk ke dalam al-jannah atau saya tetap di dalam neraka ini secara terus-menerus, wal'iyadu billah. Inilah ikhwati fillah yara'akumullah gambaran mereka-mereka yang enggan untuk mengeluarkan zakat, mengeluarkan sadaqah, mengeluarkan infak dari harta-harta yang mereka miliki. Maka al-aghniya berhati-hati, orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki harta lebih dari Allah Subhanahu wa taala berhati-hati dari perkara ini. Jadilah orang-orang kaya yang bisa mendatangkan keberkahan pada kekayaan-kekayaan kalian. Tsumma dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pula, sahibal ibil wal baqari wal ghanami alladzi la yuadda zakataha wa akhbara annahu yu'adzabu biha yaumul qiyamah. Begitu pula Nabi SAW menyebutkan mereka pemilik unta, mereka para pemilik sapi, pemilik peternakan unta, pemilik peternakan sapi, pemilik peternakan kambing, ketika mereka tidak mengeluarkan zakat dari hewan-hewan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan mengazab dengan hewan-hewan yang mereka miliki di dunia ketika di yaumul qiyamah. Sang hewan akan mengazab tuannya, sang hewan akan mengazab sayyidnya, wal'iyadzu billah. Wa sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bahwasanya beliau menyatakan di dalam sabdanya, man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu muthila lahu syajja'an aqra' lahu zabibatan yatuqquhu yawma yatuquhu yawmal qiyamah thumma ya'khudhu bilih zimataihi ya'ni syaddaqaihi thumma yaqul ana malak ana kanzuk ana maluka ana kanzuka. Telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya beliau mengatakan dalam sabdanya, man atahu Allahu malan, barang siapa yang telah diberikan rezeki, barang siapa yang telah diberikan harta benda oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta benda yang melimpah, falam yuaddi zakatahu, kemudian dia tidak mengeluarkan zakatnya, ditahan, menjadi orang yang bakhil, menjadi orang yang kikir, menjadi orang yang memiliki sifat syuh, wal iyadu billah, muthila lahu syajja'an aqra lahu zabibatan, maka sampai nanti di yaumul qiyamah dia akan wafat, orang-orang yang kaya tidak akan selamat dari azab Allah, orang-orang yang kaya tidak akan selamat dari al-maut, orang-orang kaya pun akan mendapati yang namanya al-maut, malakul maut akan datang pula kepada dia, malaikat kematian akan datang kepadanya mencabut nyawanya. Bukan artinya orang-orang yang kaya adalah orang-orang yang selamat dari kematian, tidak. Mereka akan mendapati masanya, mereka akan keluar dari dunia ini, mereka akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka sudah dicabut nyawanya, mereka berada di alam-alam kubur mereka, wal iyadzu billah, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan seorang yang sangat jelek kepada mereka di kuburan-kuburan mereka yang penuh azab. Kemudian orang-orang yang jelek tersebut, yang jasadnya, yang tubuhnya tidak sedap untuk dipandang mata, membawa dua besi yang sangat besar, membawa dua besi yang sangat besar, yutawwiquhu yaumal qiyamah, yang mana itu disiapkan untuk mengazab dia nanti di hari kiamat. Thumma ya'khudhu bilih zimataihi, kemudian orang tersebut yang berwujud tadi, dengan wujud yang sangat jelek tadi, dia mencoba untuk mendatangi orang yang wafat tadi, orang kaya yang bakhil yang barusan meninggal tadi, didatangi. Kemudian dipeganglah dua pundak yang dimiliki oleh orang kaya tersebut. Tsumma yaqul, dengan wajah yang sangat sangar, dengan wajah yang sangat bengis, dengan dua besi yang besar yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mengazab dia, maka orang tersebut mendatangi dan memegang kedua pundak orang tersebut. Tsumma yaqul, orang tadi sudah ketakutan, yang mendatangi dia adalah sesuatu yang berwujud sangat jelek, sangat bengis. Maka orang yang bengis, yang jelek tadi wujudnya, mengatakan, ana maluka ana kanzuka, aku adalah hartamu, aku adalah harta yang telah kamu kumpulkan selama di dunia ini. Artinya apa? Artinya harta tersebut siap untuk mengazab dia, harta tersebut siap untuk memberikan siksaan yang pedih kepadanya. Thumma tala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qaulahu ta'ala, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum. Janganlah orang-orang yang memiliki sifat bakhil, janganlah orang-orang yang hartanya bergelimang, hartanya bertumpuk, hartanya banyak karena sifat bakhil yang dia miliki, jangan mereka mengira bahwa apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan untuk mereka, harta-harta tersebut adalah kebaikan untuk mereka. Jangan mereka kira itu adalah kebaikan. Justru harta itu akan menjerumuskan mereka ke dalam azab, wal'iyadzubillah. Justru harta tersebut yang akan mengazab mereka nanti di yaumul qiyamah, wal'iyadzubillah. Di kuburan-kuburan mereka sebelum nanti di sisi Allah, wal'iyadzubillah. Jangan mereka berpikir semakin banyak harta mereka semakin menjadi orang yang mulia. Semakin banyak harta mereka menjadi semakin orang, menjadi orang yang semakin kaya, semakin terpandang di dunia-dunia ini. Tidak. Bal huwa syarrul lahum. Bahkan harta-harta yang Allah berikan kepada mereka tersebut adalah hakikat kejelekan untuk mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Mereka akan merasakan azab yang sangat pedih nanti di yaumul qiyamah karena harta-harta tersebut adalah harta-harta yang siap untuk menyiksa mereka di yaumul qiyamah. Wal iyadzu billah. Ikhwati fillah yarakumullah. Maka di sini disebutkan dalam hadis ini ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menukilkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, wala yahsabanna lid wala yahsabannal ladina yabkhalun. Jangan orang-orang yang bakhil itu mengira apa yang Allah Subhanahu wa taala atahumullahu min fadli, apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada mereka, huwa khairan lahum, itu adalah kebaikan untuk mereka. Jadi jangan coba-coba ketika kita merasa telah kaya raya, ketika kita merasa bisa mengambil dan bisa memenuhi apapun yang kita inginkan dari hawa nafsu kita yang rakus, berarti kita adalah orang yang mendatang atau orang yang mendapatkan keberkahan yang banyak, orang yang mendapatkan kebaikan yang banyak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu. Bisa jadi orang yang kaya adalah orang yang mendapatkan keberkahan dan kebaikan yang banyak dari Allah, sangat bisa. Nabi Allah Sulaiman kaya raya. Semua perbendaharaan di muka bumi ini di bawah kekuasaan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Akan tetapi kekayaan itu mendatangkan maslahat untuk beliau, mendatangkan manfaat, mendatangkan ajer demi ajer, pahala demi pahala dari sisi Allah kepada beliau. Yang menjadi permasalahan ketika harta tersebut tidak bisa termanfaatkan dengan baik. Harta tersebut menjadi sebab terbesar seorang akan mendapatkan azab dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala di yaumul al-qiyamah wal iyadu billah. Kemudian kata beliau, hafizahullah alaihi rahmatullah wa zakatu tajibu fi arba'ati asnaf. Beliau akan mencoba menjelaskan bahwa zakat itu sebenarnya tidak wajib pada semua harta yang kita miliki. Kita kelebihan pakaian, pakaian kita berlembar-lembar sampai tumpah keluar lemari, itu enggak wajib dizakati. Karena hakikatnya harta-harta yang wajib dizakati itu hanya 4 jenis. Yang insyaallah taala akan kita lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan yang berikutnya. Selain 4 jenis maka tidak diwajibkan seorang untuk mengeluarkan zakatnya. Biidznillah taala akan kita jelaskan pada pertemuan yang berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah.